Paulus wasiat Yahya Titus. Pasala mamunake. Paulus wasitun mamunati atyahi keski. Titus anakwo. Yanweke Paulus mahula sogwe wasiat yau. Ode Yesus Kristus ke wasinya soyadwakun. Hula sogwe yiliki adwe, ode yaso ya mwa kalgiao iri yilikare wai tohtohake ti Yesus ke. Ode kajar sirmahre berita mlaita ajar nekre, marmorih mo wait mormiorih farek tiohanam hula sogwe ibu kebo. Ode kalir tohak nama mlajes, denjehre ohe anar morih nininam, kola denenam hula sogwe ihatetake. Ode hula soge wasi hatetak des, neke ihatetak tigyo atlaito lasmieralen lakimin. Ode teo he, nam hula soge ihatetakare musti mokditi, kalilema bisama ikakmet. Keske briteras neke hula soge ihunik tirgie, nini sew itunikek ditide. Lemadenen mo hula so maori fitnye lio subriteras neke ti irgie. Neke ine ito hakianwe ode ia so ya mwa kubati kuwa brita-briteras desti irirene. Titu sanakwo. Atiah nyeke kwestio neke anakwa o bain-bain. Kali ituru neke ituai tohtohak kemais. Lemade kuten ma eras manos itia matula sogwe, yor Yesus Kristus maori fitnye kiminao, tiabal inaka eras manos hula sogwe gyorao dakun. Titus wasikaria ketinus kek hatu kretake. Titus sanakwo. Gyoat tutuko tinus kek hatu kretades, makbuma tuenuk tela len lata tenukare, ode milik kerkera tare toha irmia toha Yesus ke tihnuma min desikre, mak kerkera desikre neke ito ita gyariati waitahnu. Ode kolnye milik kerkera tare, desike omne nasmam toha wasik snurat kusurat tio des, neke kolnye. Kerkerat mu ilikare musti mo nelnyel yasir, male maraka wait limosal, ode sawatare rat sambo, ode anatare musti morto hak Yesus kedakun. Kete milikirge kolnye ananare irire roit saltisir, kali anandesikrer toha wait dakdiakin atiat nekre, male marto molu enato amat. Kali kerkerat desikre anaret yulgue margaria hula sogue wasikaria ke. Lemaden jeng musti monel nyel yasir, malemara kawait limosal. Ode lemar bitil tenatare maatat, ode lemar samlur wargeyer, ode lemaren tua magyalasir, ode lemar simatare mbrana irire, ode lemaral tela atiatare, maral marobak kuban kedakun. Desir neke musti mordakin maral irirei wait seikralanare, oderdakin maralak tela erasare. Sirdakuno musti mo reei lulwol yau, oder susuk telam laireti irire, oder alatak ralanare nyel-nyel tihula sogwe, ode musti moraneti manenen tenatare tiktela atiat saita saibo. Ode kerkerat desikredakuno, musti mortohak manenen tinamam laita ajarare, mamo desirneke bisa marajar irire, oder surat irire martoha namam lajesikre. Ode kolnye kerkerat desikrertohak manenen tinam ta ajar desikre, desike onen mo bisa marterik iria gyala mo masor namam la jesikre ohe salsir tirasorwa namam la irene. tuan ukol jes. Kali irribun kelemar bumar tomol unamam laita jarare. Deral nam lema makak buana rema rajar, o derakak meta irire. Ti irmiol jesikre, ribuna ros Yahudi nare wait lui kubkubakke. Irnyekre iria Yahudi matohak Yesus ke, keske raja rohe, irmia tohakare mumune, musti mor tohak tela maminti Yahudi nare wait kubkubakke dakun. Lema de tutuso. Mora kerkerat desikre, musti mom tierik irmia jar nam maol jesikre mamua muaswir. Kali nam rajar desikre lemam lai, dekyurmia seikralanare ribun rala toha wait toha kare. Ir jesikre rajar nama lemam la jesikre, marobak kuban kek miesan toha irmia tomolu nam rajar desikre. Heit lulso irmia hei lulol ya gweit, mayosia nuske khatu kreta kedakun, neke anike kimelir, ode ineke tianuk mabiohe. Iria kreta itnyekre gyalamotakak met. Ode itwait mormiori fare kola heal mahat nekre, ode takbo matkarya, de taknam lanbo. Tunita nukkyali iria kreta desikrem lai. Lemadem tuerik malgia kau iria kreta matohak Yesus ke, maketer haduli mar tomolu iria Yahudi nare wait kunwa lemam laire, tiabalt nyetak manos iria gyalamo masor namam la jesikre, de musti mor tohak manenen namam laya Kristus ke ia jararebo. Ti iria ral nyelnyelire, neker tohak Yesus ke, ode ralatare nyel-nyel ti saita saibo, irje sikre lemara susi namit-namit. Klalati iria ral maraire, ode lemar tohak Yesus ke, irje sikre lemanangge ita nyel-nyel ti sirelik, kali namrare kanare atiat, ode ralatak ralanare kiradie, makirumia lemarilikahre eras ke toha atiat kede. Irmia ol jesikrer bohe rehula sogwe, keskera kakmet, kali tota tarek liosuohe, rabua ratuli hula sogwe, kali lemar tomolui, ode lemar tohai, ode lema bisa maralak tela era sarede. Denje hula sogwe imnie kusir.